Kemudian dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa la Aisyah radhiyallahu anha anna walidatan sawda'a kana laha tiba'un fil masjid fa kanat ta'tini fa tahaddathu 'indi. Al-hadits muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ada seorang walidah sauda, seorang budak perempuan kita, kana laha tiba fil masjid, dia mempunyai tiba di masjid. Tiba ini jenis dari kemah, tapi kemah yang tertutup apa namanya dengan kain dari bulu maupun yang semisal dengannya. Pakaian saksi ini, budak perempuan ini, karena datang kepada aku, kata Aisyah, pada hadjah ini, dia datang dan bercerita di sisiku. Al-hadith muttafaqun alaihi. Demikian hadithnya muttafaqun alaihi. Iya. Ini hadithnya panjang ya, tentang kisah budak perempuan ini, dan dia kadang membersihkan di masjid. Setelah itu, budak perempuan ini meninggal. Ya. Dan disebutkan di malam hari. Dan para sahabat, pagi harinya Nabi bertanya, tidak ada apa, kenapa tidak melihatnya? Maka diberitakan kejadiannya, maka beliau pun mendatangi kuburnya dan sholat. Melakukan sholat untuknya. Ya, itu di pembahasan salat jenazah ya. Baik, di sini Al-Hafiz hanya ingin mengambil petikan yang berkaitan dengan pembahasan masjid. Bahwa masjid ya, boleh saja ditempati, boleh seorang tinggal dan tidur di situ, sampai perempuan juga boleh. Sampai perempuan juga boleh. Yang penting ada tempat khusus baginya, tempat yang aman dari fitnah. Tempat yang aman dari fitnah. Nah, di mana di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tempat untuk ahli sufa, para sahabat yang tidak punya tempat tinggal, yang miskin, tidak punya tempat di sufa masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus mereka berlazam pada Nabi. Maka kalau perempuan ada tempat khusus di masjid yang aman dari fitnah, tidak ada masalah. Okay. Baik. Jadi menunjukkan bahwa memasang kemah di masjid itu tidak khusus untuk orang yang hijab saja. Boleh saja untuk orang yang lainnya. Boleh untuk orang yang lainnya. Dan hadis ini disebutkan di sini walidah dan saudara. Orang perempuan yang kita penyebutan kita dan semisal ini bukan masuk dalam konteks celaan, tapi dia masuk dalam konteks menerangkan, masuk dalam konteks menerangkan. Karena itu di dalam menerangkan sifatnya taklif itu tidak dianggap ghibah, tidak dianggap ghibah. Sebab dia dikenal dengan tersebut. Simpulannya, simpulannya mana? Kesimpulan yang pinjam misalnya, kesimpulan yang hutang, kesimpulan yang ini. Yang disebutkan jenis dari cacatnya bukan untuk mencelanya, tapi untuk mentakrif, membedakannya. Oke, seperti ini tidak ada masalah. Iya. Maka letak ini patah jatuh ini. Dia datang, dia kadang datang kepada aku, bercerita di sisiku. Iya. Menunjukkan bahwa tidak ada masalah seorang istri menerima tamu perempuan di rumahnya sepanjang itu tidak membahayakan, tidak mendatangkan bahaya untuk dia dan tidak membahayakan untuk suaminya. Ya, dan kewajiban seorang istri di rumah ya diizinkan menerima tamu, tetapi dia juga harus mengerti tentang bagaimana menjaga keadaan rumahnya dan menjaga keadaan keluarganya. Iya. Jadi menunjukkan khusnul akhlak, kebaikan akhlak